Kisah cinta dua dunia, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Bayanglah bayangnya, salju terbakar, kehangatan dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Kita yang musim berubah.